kemudian menghilang. Terpukul saat baru yang lewat melintas dengan nikmatnya, sambil diam-diam merenggut sisa usia. Kita sekedar sosok wujud manusia dari jiwa dan raga yang kelak terpisahkan. Diringan dan beratnya pekerti sepanjang hidup di dunia untuk melanjutkan hidup yang tiada berbatas. Oh, masa-masa muda, masa-masa terindah, masa-masa yang penuh cerita. Di masa kita adalah kebebasan. Namun masa-masa adalah detik-detik yang lewat dan melintas sekejap, hingga kita sendiri berdiri di persimpangan waktu. Namun masa